الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. Khairuddin azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita. Baik, sampai di fasal ya. Intinya hadis, walaupun hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kisah panjang perjalanan Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika tidak ikut perang Tabuk sehingga diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin selama 50 hari. Barakallahu fikum. Ada sedikit kejanggalan di sini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dua sahabat itu Hilal bin Umayyah dengan Murarah bin Rabi'. Sebagaimana dalam kisah dikatakan bahwa dua sahabat ini pernah hadir dalam perang Badr. Tapi dikatakan bahwa semua ahli sejarah tidak pernah menyebutkan dua nama ini dalam kisah perang Badr. Karena perang Badr telah disebut namanya, siapa-siapa yang ada di dalam perang. Jelas sementara dua ini tidak ada. Barakallahu fikum. Kemudian Abdul Faraj Ibn Jauzi, beliau mengatakan walam azal harisan ala kashfi dalika wa tahqiqi hatta raaitu Abu Bakar al-Athram qad dzakara az-Zuhri. Aku dari sejak awal pengen dan senantiasa semangat untuk mencari tahu kebenaran apakah betul dua orang sahabat ini hadir dalam perang Badr atau tidak. Ternyata aku dapati Abu Bakar al-Athram qad dzakara az-Zuhri wa qad wa dzakara fadlahu wa hifdahu wa itqanahu. Dan disebutkan di sini tentang Al-Imam Az-Zuhri, keutamaannya, hafalannya, kehebatannya, wa annahu la yakad yukhti alaihi la yufat alaihi ghalat, hampir-hampir tidak didapati ada kesalahan Al-Imam Az-Zuhri saking hebatnya, illa fi hadzal mawdi', kecuali di tempat ini, kecuali di tempat ini, kata beliau. Fa innahu qala inna Mararah bin Rabi' wa Hilal bin Umayyah syahida Badra wa hadza lam yaqulhu ahadun ghairuhu. Kata Al-Imam Az-Zuhri, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah telah hadir dalam perang Badr, wa hadza lam yaqulhu ahadun ghairuhu, tidak ada seorang pun yang berpendapat dengan pendapat kecuali Al-Imam Az-Zuhri. Wal ghalatu la yu'samu minhu insan, dan kesalahan tidak pernah seorang pun terjaga daripadanya, siapapun memungkinkan untuk salah dan keliru. Syahiduna di sini barakallahu fikum, masih dipertanyakan tentang masalah ini, apakah dua sahabat ini pernah hadir dalam perang Badr atau tidak. Baik, kita lanjutkan barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa fi nahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam an kalami haula'i tsalatsa min baini sa'iri man takhallafa anhu dalilun ala sidqihim wa kadhibil baqin. Sampai situ? Hah? Baik. Sampai di mana? Tanakkarat li. Baik, syahirin barakallahu bikum. Baik, barakallahu bikum. Labas. Di sini kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukum tiga sahabat ini yang tidak hadir dalam perang Tabuk, sementara membiarkan sekian banyak 80 lebih orang munafikin yang dengan kedustaannya dan jelas dengan kedustaannya tidak dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa hanya tiga orang ini? Barakallahu fiik. Karena dengan dihukumnya tiga orang ini, barakallahu fiikum, bisa membersihkan kesalahan-kesalahan mereka dan bisa bersih. Sementara 80 orang itu tidak ada yang bisa dibersihkan. Paham barakallahu fikum. Artinya orang mukmin ini memiliki kesalahan. Ada satu, seandainya itu adalah penyakit, bisa diobati dengan obat ini. Sementara penyakit nifak tidak ada obatnya kecuali apa? Taubah kepada Allah Subhanahu wa taala dari keseluruhan penyakitnya, karena memang seluruhnya adalah penyakit. Barakallahu fiik. Beda dengan orang yang beriman ini, asluhu mukmin, dia beriman tapi ada kekeliruan, ada kesalahan, ada ketergelinciran, sehingga dengan diberikan pengobatan sedikit saja mereka sudah sembuh biidznillahi tabaraka wa taala. Adapun munafik ini memang asalnya memang luar biasa, tidak bisa di barakallahu fikum, tidak bisa disembuhkan hanya dengan hukuman-hukuman seperti itu. Baik. Dan memang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir barakallahu fikum bahwa di antara munafikin yang tidak hadir dalam perang Badr cuma satu yang tobat. Baik, pelajaran kita di tafsir subuh hari, cuma satu yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hasuna taubatuhu. Baik. Dan bagus dia, dan dia di dalam doanya, ya Allah, ketika aku mati jangan engkau perlihatkan jasadku kepada siapapun. Baik, jangan pernah ada orang mengatakan bahwa aku telah memandikan dia, aku telah mengkafani dia, dan aku telah menyolati dia. Barakallahu fikum. Ternyata di perang Yamamah beliau termasuk yang gugur dalam peperangan, mati syahid, dan setelah itu dikumpulkan semua orang yang mati syahid kecuali dia, hilang entah kemana, jasadnya tidak didapatkan, dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Wa qauluhu, pada ucapan beliau di paragraf yang pertama kedua di halaman 275, iya. Baik, yang sama dengan cetakan ini. Wa qauluhu hatta nakarat liyal ardu fama hiya billati a'rifu. Maka terasa asing bagi aku bumi ini, negeri ini, sepertinya bukan lagi negeri yang aku ketahui atau aku kenali. Betapa tidak, tidak ada orang yang mau ngajak bicara, tidak ada yang mau memberi salam, tidak ada yang mau menjawab salam. Setiap ada orang yang kumpul ketika aku datangi, mereka langsung bubar. Pokoknya tidak ada. Seakan-akan dia berada di negeri yang dia tidak kenali. Hada tanakur, kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, hada tanakur yajiduhul haiful wal hazin wal mahmumu fil ard wa fi syajar wan nabat hatta yajidahu fi man la yu'lamu haluhu minan nas wa yajiduhu aydan al mudhnibul asi bihasabi jurmihi hatta fi khuluqi zawjatihi wa waladihi wa khadimihi wa dabbatihi wa yajiduhu fi nafsihi ayda wa tanakkara lahu nafsuhu hatta ma ka'annahu huwa wa la ka'annaha ahluhu wa ashabuhu wa may yushfiq alayhi billadhi ya'rifuhum wa hadha sirru man Allahu la yakhfa wa hadha sirru man وهذا سر من الله لا يخفى إلا على من هو ميت القلب وعلى حسب حياة القلب يكون إدراك وهذا التنكر والوحشة وما لجرح بميت إلام. Kata beliau di sini, hada tanakur, tanakur ini bahasa secara literalnya, tanakur itu pengingkaran, dia mengingkari, dalam artian dia tidak dapati sebagaimana biasa, dia tidak kenali. Sebagian dalam Al-Quran adalah kaumun munkarun. Kaumun munkarun ini kaum yang kami tidak kenali. Barakallahu fikum. Nah, seperti ini. Seakan-akan dia berada di negeri yang dia tidak kenali. Hada tanakur yajrul khaif wal hazin. Kondisi yang ada pada orang seperti ini adalah orang yang khaif, orang yang takut, orang yang bersedih, wal mahmum fil ard, orang yang gundah gulana di atas muka bumi. Baik. Wa fi syajari wan nabat hatta yajidahu fi man la yu'lamu haluhu minan nas. Dan demikian juga pada pohon, pada tumbuh-tumbuhan, hatta yajidahu fi man la yu'lamu haluhu minan nas. Sampai pada orang-orang yang tidak diketahui keadaannya dari kalangan manusia. wajidu wa yajiduhu aydan al-mudhnibul 'asi. Ini kalau orang itu dalam kondisi takut, dalam kondisi khawatir, dalam kondisi bersedih, seakan-akan sekelilingnya itu bukan lagi yang pernah biasa dia kenali. Dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Sama seperti itu juga orang yang lagi mudhnib, berlaku dosa, al-ma'asi, al-asi. Bihasa bijurmihi hatta fi khuluqi zaujatihi wa waladihi. Sesuai dengan besar kecilnya dosa yang dia lakukan, dia dapati perubahan akhlak pada pada istrinya, anak-anaknya, pembantunya, budaknya, bahkan kendaraannya. Wajajidu fi nafsi ayda. Dan dosa yang dilakukan oleh seorang, boleh jadi dia dapati ada perubahan pada dirinya. Barakallahu bikum. Ada perubahan karena dosa dan maksiat yang dia lakukan, dia dapati adanya perubahan pada dirinya, anaknya, kendaraannya, yang biasanya dia kendaraannya bagus-bagus saja, ini tidak bagus. Demikian juga budaknya, yang biasanya taat-taat saja, mulai tidak mau taat. Bahkan dirinya sendiri, dia dapati ada banyak perkara-perkara yang tidak seperti biasanya pada diri dia. Fatanakkaralahu nafsuhu hatta ma ka'annahu huwa. Bahkan dirinya sendiri seakan-akan bukan dirinya. Barakallahu fikum. Karena dosa yang dia lakukan. Wala ka'annahu ahluhu wa ashabuhu. Dan sepertinya keluarganya bukan lagi keluarganya, dan sahabatnya bukan lagi sahabatnya. Wa may yushfiq 'alaihi billadina ya'rifuhum. Dan demikian juga tidak dia dapati ada orang-orang yushfiq 'alaihi billadina ya'rifuhum, dari kalangan orang-orang yang dia kenali. Wa hadha sirrun minallahi la yakhfa 'ala Allah, la yakhfa illa 'ala man huwa mayyitul qalb. Dan inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan tersamarkan kecuali pada orang-orang yang telah mati kalbunya. Barakallahu fikum. Selama orang itu masih beriman, masih hidup hatinya, dia dapati adanya perubahan ketika dia berlaku dosa. Dia berlaku maksiat, ada saja perubahan yang dia dapati, imma pada istrinya, imma pada anaknya, perubahan bukan yang baik, barakallahu fikum. Perubahan bukan pada kebaikan. Biasanya istrinya baik-baik saja, taat-taat saja. Kali ini dia tidak mau taat. Boleh jadi karena dosa yang dia lakukan. Karena terkadang para ulama kita ketika ditanya, ya Syekh, istri saya begini, begini, begini. Sebelum segala sesuatunya, cek Anda dulu. Anda dulu. Apakah Anda taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Anda tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala sementara Anda mengharapkan istri Anda taat kepada Anda? Barakallahu fiik. Coba cek dulu, introspeksi. Boleh jadi kesalahannya ada pada Anda. Kembali, begitu Anda taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istri Anda pun akan taat kepada Anda. Biidznillah tabarak wa taala. Demikian juga anak-anak. Barakallahu fiikum. Maka ini rahasia Allah Subhanahu wa taala dan akan didapati oleh orang-orang yang masih hidup hatinya. Ketika dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ada saja perubahan. Imma pada kendaraannya, yang biasanya baik-baik saja, ini tidak baik-baik saja. Barakallahu. Demikian juga pada kerabatnya, pada tetangganya, dan seterusnya. Ini rahasia yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan akan nampak bagi orang-orang yang masih hidup hatinya. Wa ala hasbi hayatil qalbi yakunu idraku hadha tanakkur wal wahsyah. Dan sesuai dengan kadar kehidupan hati dia, dia mendapati perubahan-perubahan ini. Wa ma li jurhim bimayyitin ilamu. Ini ungkapan. Kalau sudah mati, albu itu sudah mati, dia tidak akan pernah merasakan rahasia-rahasia ini. Dia tidak peduli, dia tidak ambil pusing. Ini seperti istilah wa ma li jurhim bimayyitin ilamu, sayatan-sayatan untuk sesuatu yang telah mati itu tidak akan menyakitkan dia. Paham barakallahu fikum? Sayatan-sayatan untuk si mayit itu tidak akan menjadikannya dia kesakitan. Baik, sama seperti ini, kalau mati hatinya orang tidak lagi pernah merasa tersakiti atau bersedih karena adanya perubahan-perubahan itu. Tapi kalau dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapati perubahan-perubahan yang ada yang menjadikan dia akan kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Wa min al-ma'lumi anna hadha at-tanakkur wal wihsha, diketahui sangat bahwa at-tanakkur yakni perubahan-perubahan ini, wal wihsha kesendirian, wihsha itu kesendirian, barakallahu fik, kana li ahli nifaqi a'zam walakin li mauti qulubihim lam yakunu yash'uruna bih. Perubahan ini dan kesendirian ini sebenarnya untuk orang-orang munafik lebih berasa, lebih besar lagi. Lebih besar lagi untuk orang munafik. Walakin limauti qulubihim lam yakunu yash'uruna bihi. Akan tapi karena hatinya sudah mati, mereka tidak merasakan rasa ini. Barakallahu, beda dengan orang beriman. Oleh karena itu dihukum mereka dengan hukuman ini karena untuk menyembuhkan mereka, mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Sementara orang munafik karena sudah mati hati mereka, tidak ada lagi manfaatnya hukuman-hukuman yang seperti ini. Tidak mempan. Barakallahu fiik. Tidak mempan. Penyakitnya berat luar biasa, kemudian obatnya obat ringan. Masya Allah. Sebenarnya wihsya ini, perubahan-perubahan ini yang ada di sekeliling orang-orang munafikin terhadapnya, itu lebih besar. Cuma karena hati mereka telah mati, mereka tidak merasakan itu. Wahakadal qulu al-qalbu idha istahkama maraduhu washtadda alamuhu bid-dunubi wal-ijrami lam yajid hadhil wihsya wat-tanakkur. Demikian juga kalbu idza istahkamat maraduhu, kalau penyakitnya sudah menguasai dirinya. Barakallahu fikum. Demikian juga kalbu kalau sudah dikuasai oleh penyakit. Barakallahu fikum. Wastadda alamuhu bidunubi wal ijram, dan telah menguat rasa sakitnya karena dosa dan maksiat, lam yajid hadhil wihsya wat tanakkur. Dia tidak dapat lagi ada perubahan-perubahan yang ada di sekelilingnya. Walam yahus biha, dan dia tidak rasakan. Wahadi alamatus syakawah, dan ini adalah tanda kesengsaraan. Syaki, binasa, sengsara dia. Wa annahu qad aisa min afiyati hadzal marad, dan dia telah putus asa dari kesembuhan penyakit dia ini. Wa ayal atibba'u bishifa'ahu, dan para dokter pun sudah angkat tangan, sudah putus asa dari kesembuhannya. Wal khawfu wal hammu ma'arri arraibah, dan rasa ketakut. Wal ham ma'arribah, bersama dengan keraguan. Wal amnu was sururu ma'al bara'ati minadz dzambi. Wal khawfu wal alami ma'arribah, rasa takut, rasa sakit. Wal ham gundah gulana, bersama dengan apa? Arribah. Arribah itu adalah keraguan. Ketika orang ragu, yakni penyakit nifaq ada padanya, maka yang ada senantiasa al khawf. Walham, kesedihan, gundah gulana. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang munafikin bahwa mereka adalah orang yang paling takut. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Barakallahu fik. Dia mengira bahwa semua teriakan, semua suara adalah suara untuk menyerang dia. Paham barakallahu fikum. Orang yang dalam kondisi salah, rampok misalnya, pas ada di samping jalan, masya Allah, ambulans lewat, dikiranya mobil polisi. Paham barakallahu fikum? Jangan-jangan. Petasan dikira tembakan. Kenapa? Ya karena dia salah. Coba kalau tidak ada orang salahnya, mau yang lewat apapun yang mau lewat, lewat saja. Barakallahu fiik. Mau ke polisi kejar-kejaran di luar rumah sana, tenang-tenang saja, dia merasa tidak ada salah. Kan demikian. Oleh karena itu munafikin, al-khauf, rasa khauf, itu senantiasa menyelimuti diri mereka. Walham, rasa sedih. ketika disertai mereka dengan apa rasa ar-rayb, plin-plan, ragu-ragu, tidak jelas. Barakallahu fikum. Wal amn wasurur ma'al bara'ati minadz dzamb. Rasa aman dan bahagia ma'al bara'ati minadz dzunub ketika orang bersih dari dosa. Barakallahu fikum. Baik, kalau kita bersih dari dosa, barakallahu fikum, bersih dari kesalahan, bersih dari tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Ya kan? Hanya orang yang bersalah senantiasa khawatir, senantiasa ragu, senantiasa takut. Jangan-jangan. Orang dusta saja, dia khawatir bahwa kedustaannya akan ketahuan. Apalagi kalau dia sudah curang. Khawatir sangat kalau kecurangannya itu kedapatan atau ketahuan. Barakallahu fiik. La haula wa la quwwata illa billah. Fama fil ardi ashja'u min bari wa la fil ardi akhwafu min murib. Tidak ada di atas muka bumi ini orang yang lebih berani dari orang yang tidak pernah bersalah. Kemana-mana dia anteng saja, enak-enak saja. Ya kan? Mau ketemu dengan siapapun, biasa-biasa saja, baik-baik saja. Tapi coba kalau dia melakukan kesalahan. Taruhlah ngutang. Dia ngutang belum bayar. Misalnya, palsu jatuh tempo. Sudah ditagi-tagi. Padahal dia memiliki uang untuk membayarnya. Ketika dia jauh, pisana, ayo. Terus makan-makan, sadar. Oh, nyanda, no. Kita ada ambing si pulan. Itu tidak jadi makan sate, dia tidak jadi makan enak-enak gara-gara ada sesuatu yang dia khawatirkan, khawatir ditagi. Coba kalau antum tidak punya utang, siapa mau nagih? Coba anda tidak pernah berjanji kemudian mengingkari janji. Barakallahu fiik. Masya Allah, enak. Maka dikatakan fama fil ardi asja', tidak ada di atas semua kami orang yang lebih berani dari orang bari. Bari itu orang yang tidak memiliki salah. Kemana-mana enak. Tidak ada sesuatu yang dia khawatirkan, tidak ada sesuatu yang dia takutkan. Wala fil ardi akhwafu min murib. Dan tidak ada di atas muka bumi ini orang yang lebih takut dari orang yang ragu-ragu. Raib. Wa hadzal qadru qad yantafi'u bihi al-mu'min al-basir idza butuliya bihi tsumma raja'. Wa hadzal qadr, cukup dengan ini semuanya. Sebagai pelajaran, hadiyan tafi'u bihi al-mu'min al-basir, orang beriman yang memiliki kecerdasan pandangan, sebagai suatu yang bermanfaat pelajaran idza butuliya bihi tsumma raja'. Kalau dia ditimpa, dia kembali. Barakallahu. Dia salah, dia ngaku salah. Barakallahu fiik. Diberi hukuman, dia menerima hukuman itu, dia kondisinya lebih baik dari pas sebelumnya. Dia kondisinya lebih baik daripada sebelumnya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abshir bi yaumin, abshir bi khairi yaumin marra bik." Bergembiralah engkau dengan satu hari yang terbaik yang pernah lewat dalam hidupmu. Coba. Ketika turun ayat yang menyatakan tentang diterimanya tobat tiga orang sahabat ini. Wa ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taaba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dijelaskan begitu gamblang bahwa Allah telah menerima tobat mereka. Barakallahu fiik. Allah menerima tobat mereka. Innallaha huwat tawwabur rahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbahagialah engkau dengan satu hari yang terbaik yang pernah engkau lewati dalam hidup. Baik. Ini kondisi yang lebih enak, memang pahit memang awalnya. Barakallahu fiikum. Karena diboikot, tidak ada yang ngajak bicara, tidak ada yang memberi salam, tidak ada yang mau menjawab salam. Tapi akhirnya adalah sesuatu yang sangat manis. Sangat-sangatlah manis, Masya Allah. Beda dengan orang-orang munafik ini. Awalnya baik-baik saja. Barakallahu fiikum. Tapi akhirnya dibongkar. Dibongkar semua aib dan boroknya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Qatadah, surah At-Taubah biasa juga disebut dengan apa surah? Al-Fadhihah. Surah yang membongkar. Membongkar semua aib dan boroknya orang-orang munafik. Yahdharul munafiqun antunazzal alaihim suratun tunabihum bima fi qulubihim. Istahzi'u innallaha mukhriju ma kuntum tahdar. Orang-orang munafikin sangat takut, sangat khawatir. Jangan sampai Allah menurunkan satu surah yang membongkar aib mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, silakan mereka memperolok-olok, silakan mereka mencaci, silakan mereka melakukan ini, mengatakan ini. Insyaallah Subhanahu wa taala akan membongkar aib-aib mereka. Surah At-Taubah coba tengok, baca ulang barakallahu fikum. Di sana adalah kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum. Dan di antara mereka begini, di antara mereka ada yang begini, di antara mereka ada yang begini, di antara mereka ada yang begini. Terus wa minhum dalam surat Taubah. Di sana dibongkar habis barakallahu fikum kondisi orang-orang munafikin barakallahu fikum. Fa innahu yantafi'u bihi naf'an 'aziman min wujuhin 'adidah tafutul hasr. Orang yang telah salah, keliru, kemudian kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapati banyak pelajaran dan kondisi mereka itu lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Inoyan tapi unafan aldiman, dia akan mengambil manfaat dengan sangat banyak. Min wujuhin aja dari banyak sisi. Tafutul hasr, tidak mungkin untuk kita sebut satu-satu. Walau lam yakum minha illa istithmaruhu min dalika alamun nubuwah waduquhu nafsa ma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fayasiru tasdiquhu daruriyan indahu wa lam yakun minha illa istithmaruhu min dalika a'lamun nubuwah. Barakallahu fik. Istithmaruhu min dalika a'lamun nubuwah, tanda-tanda kenabian, buah dari tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisi mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadza faqad sadaq. Baik. Ketika semua orang datang. Ini Rasulullah SAW baru pulang dari perang Tabuk. Semua orang yang tidak hadir dalam peperangan minta izin ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udzur, minta udzur afwan, minta udzur. Baik, sebelumnya mereka minta izin, kemudian ketika Rasulullah datang, mereka minta udzur. Ya Rasulullah, kami begini, ikhlas. Baik. Adapun tiga orang sahabat ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, saya memang salah, saya keliru, saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadza faqad sadaq. Adapun orang ini telah jujur. Barakallahu fik. Dari mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Dan dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membedakan yang jujur dengan yang tidak jujur? Ini termasuk alam bin alamin nubuwah, tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau tahu ini jujur atau tidak. Biidznillah tabaraka wa taala. Baik. Wa dawquhu nafsa ma akhbara bihi ar-rasul. Baik. Fa yasiru tasdiquhu daruriyan 'indahu. Wa dawquhu nafsa ma akhbara bihi ar-rasul. Dan mereka merasakan apa yang dihambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan tadi? Amma hadza faqad sadaq. Adapun orang ini telah benar, telah jujur. Ini yang senantiasa dipegang oleh mereka, yang mereka rasakan barakallahu fikum. Daruriyan ini sesuatu yang mesti ada di dalam diri mereka. Wa yasiru ma nalahu minasyarri bi ma'asihi wa minal khairi bi ta'atihi min adillati sidqin nubuwati. Al-dawqiyati allati la tatatarraku ilaiha al-ihtimalat. wa yasiru manahu minasyarri bi ma'asihi wa yasiru manalahu, dan jadilah tiga orang ini mendapatkan apa yang dia dapatkan dari kejelekan maksiat mereka, wa minal khairi, dan dari kebaikan ketika mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, min adillati sidqin nubuwah, dan ini semuanya termasuk dalil dari benarnya nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzawqiyah allati la tatatarraqu ilaiha al-ihtimalat, yang tidak akan mungkin ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ketika Rasulullah mengatakan amma hadza faqad shadaq, maka itu adalah satu kepastian. Baik. Wa hadza kaman akhbaraka anna fi hadhihi at-tariq minal ma'atib wal makhawib hayta wa khayta ala at-tafsil fa khalaftahu wa salaktaha faraita aina ma akhbaraka bihi fa innaka tashhadu sidqahu fi nafsi khilafika lahu. Ini persis sama seperti kalau ada orang yang mengkhabarkan kepada engkau tentang satu jalan. Ketika Anda mencari jalan, kemudian ada seorang yang jujur mengatakan, jangan kau lewat sini, tapi engkau harus lewat sini. Lewat sini, ini jalan yang sangat jelek. Ma'atib, yakni melelahkan, dan banyak halangan-halangan. Wa makhawif, dan menakutkan, banyak rampoknya, banyak macam-macam, banyak binatang buasnya. Kaita wa kaita, bahkan dirinci sedemikian rupa, demikian alat tafsir. Kemudian engkau mencoba menyelisihinya. Engkau lewat justru ke jalan yang dikatakan tadi, yang dilarang, dan engkau tidak boleh lewat situ. Tapi engkau melewatinya. Fakhalab tahu, wasalak taha. Justru engkau masuk ke jalan itu, yang telah engkau diingatkan bahwa di sana ada demikian dan demikian. Paraita aina ma akhbaraka bihi. Begitu Anda masuk, engkau betul-betul melihat apa yang dikhabarkan oleh orang tadi. Barakallahu fikum. Ternyata ada rampok di sana. Ternyata banyak binatang buas di sana. Ternyata. Aina kata syahadu sidqahu fi nafsi khilafika lahu. Pada saat itulah Anda mau tidak mau harus meyakini kebenaran berita yang dibawa oleh orang tadi. Paham barakallahu fikum? Baik. Ketika tadi ada orang mengatakan, jangan lewat situ. Lewat situ bahaya. Begini. Justru ente melanggar peringatannya. Ente masuk. Begitu Anda betul-betul melihat apa yang dikhabarkan tadi, bahwa sana ada rampok, ada binatang buas, ada begini-begini, Anda secara otomatis pasti meyakini bahwa yang mengkhabarkan tadi orangnya jujur. Barakallahu fikum. Wa ma idza salakta tariqal amni wahdaha wa lam tajid min tilkal makhawib syai'a inna huwa in syahida sidqal mukhbir bima nalahu minal khairi wa dhafar wa mufassalan fa inna ilmahu bitilka yakunu mujmalan wa amma in salakta tariqal amni wahdaha. Seandainya tadi ketika orang itu mengatakan jalan di sini saja, barakallahu fikum, jalan di sini saja, ini bagus jalannya, wa lam tajid min tilkal makhawif syai'a walam tajib minta lama kafi syaitan, dan engkau tidak mendapati sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Innahu wa insyahidah sidqal mukhbar. Walaupun engkau betul-betul, betul ini tadi yang disampaikan oleh si fulan bahwa jalan ini aman, tidak ada penghalang, tidak ada macam-macamnya. Bimana lahu minal khairi wa dhafari mufassalan, inna ilmahu bitilka yakunu mujmalan. Ilmunya tentang masalah itu mujmal. Tapi beda tadi. Barakallahu fik, kondisinya. Seandainya dari awal tadi manut-manut saja, menurut-nurut saja, lewat sini, baik-baik saja semuanya. Ketika ada persimpangan jalan mungkin, barakallahu fikum, jangan lewat sini. Barakallahu fik, jangan lewat sini. Maka ketika dia melanggarnya dan justru melewati apa yang dilarang, disitulah dia mendapati kepastian apa? Jujurnya orang yang mengkhabar. Dan ketika dia kembali, dia akan merasa bahwa kondisinya lebih baik. Barakallahu fik. Dan betul sangat percaya dia sudah terhadap orang yang senantiasa menuntunnya ini. Barakallahu fik. La haula wa la quwwata illa billah. Kita cukup sampai sini. Barakallahu fik. Masuk waktu. Intinya barakallahu fikum, hukuman yang dihukumkan atau ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, ada hikmah di baliknya. Barakallahu fik. Ada hikmah di balik dosa-dosa itu, banyak pengingatnya agar supaya tetap kita kembali kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita, akan dia berlaku salah, dia berlaku maksiat sedikit atau banyak, besar atau kecil, sering atau jarang. Kita senantiasa melakukan itu dan kita dapati barakallahu fikum dalam kehidupan keseharian tanakur itu ada. Sesuatu yang berubah. Menjadi jelek itu kita dapati dalam kehidupan kita karena dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ini musibah. Barakallahu fikum. Itu karena dosa kita, maksiat kita, penyimpangan kita, kesalahan kita. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.